Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah al-Jurmiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai daripada bab seputar isim-isim yang majrur. Kemudian isim-isim yang majrur sudah kami globalkan, kami jelaskan secara global bahwasanya isim-isim yang majrur itu sebabnya dikarenakan salah satu di antara dua sebab. Imma majrur sebabnya karena kemasukan huruf jar, atau majrur sebabnya karena mudhaf. Mafhum? Naam. Kemudian untuk masalah mudhaf, kemarin sudah kami sebutkan rincian, walaupun belum seluruhnya. Ada di sana yang dikenal dengan mudhaf yang idhafahnya ma'naniyah, ada mudhaf yang idhafahnya lafziyah. Adapun idhafah ma'naniyah itu yang selama ini kita mengetahuinya, idhafah yang di dalamnya mengandung makna. Imma maknanya min terkadang, atau maknanya allam lil milik terkadang, atau maknanya fi adzarfiyah. Mafhum? Naam. Adapun idhafah ma'nawiyah yang maknanya lam, itu yang menunjukkan kepemilikan, dalam artian yang kalau ditakdirkan adanya lam di situ benar, seperti hadza qalamu zaidin, takdirnya hadza qalamun li zaidin. Kemudian idhafah ma'nawiyah yang maknanya min itu sudah ma'ruf apabila mudhafnya itu adalah bagian daripada mudhaf ilaih itu. Paham ya? Apabila mudhafnya adalah merupakan bagian daripada mudhaf ilaih. Contohnya hadza khatamu hadidin. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Karena cincin termasuk bagian dari besi, sehingga maknanya min di situ. Mafhum? Walaupun bisa dibaca dengan tiga bacaan kemarin kan, hadza khatamu hadidin boleh, hadza khatamun hadidan boleh, hadza khatamun hadidun juga boleh. Mafhum? Dengan rincian i'rab yang kemarin sudah kami sebutkan juga. Mafhum? Ayo na'am. Kemudian maknanya yang ketiga, terkadang idhafah ma'nawiyah maknanya adalah fi, yaitu adzarfiyah. Contohnya bal makrul lail, ay bal makrun fil laili. Naam, yaitu dengan catatan yang sudah kami sebutkan kemarin, apabila mudhaf tersebut terjadi pada na'am barakallahu fikum mudhaf ilaih. Maksudnya mudhaf ilaih itu sebagai tempatnya, tempat kejadian mudhafnya itu loh, paham ya? Nah, seperti bal makrul lail, bahkan makar yang terjadi di malam hari. Nah, makar terjadi di mana? Nah, kapan terjadinya? Di malam hari. Sehingga apa? Mudhaf ilaih sebagai tempat terjadinya makar tersebut. Paham? Naam, seperti itu. Paham? Paham tak? Ya, naam. Sekarang kita akan masukin idhafah yang jenis yang kedua. Qala al-mu'allifu asbahullah. Wal idhafatu naw'ani, kata beliau, anwa'ul idhafah min haitsul fa'idah. Jenis-jenis idhafah ditinjau dari sisi fa'idah. Fa'idahnya apa? Tujuannya apa idhafah itu? Wal idhafatu naw'ani, idhafah itu ada dua jenis. Perhatikan baik-baik. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Idhafah yang lafziyah dan idhafah yang ma'nawiyah. Catatan kaki di bawah itu penting, perhatikan nomor satu. Ai yang lafziyah mansubatun ila lafzi li ifadatiha amran lafziyan kama sayati. Maksudnya lafziyatun itu nisbah kepada lafaz, dikarenakan nah penisbahan tersebut memberikan faedah perkara yang apa, yang lafaz. Maksudnya itu cuma sekedar lafaz saja, lafaznya itulah memberikan faedah. Faedahnya apa? Memperingan misalkan, litakhfif, semula berat jadi ringan itu loh. Naam. Wa ma'nawiyatun nomor dua bawah itu aiman subatun lil makna li ifadatiha ma'nan fil mudhaf kama sayati. Ya, dinisbahkan kepada makna, lafziyah kepada lafaz, al ma'nawiyah kepada makna karena mengandung makna di dalamnya, ima fi, ima lam, ima min. Naam, kita lihat. falafdiyatu dhabituha amran. Perhatikan baik-baik ini. Adapun idhafah lafdiyah, dhabitnya, ketentuannya ada dua perkara. Ayyakunal mudhafu sifatan. Perhatikan baik-baik ini. Hendaknya mudhafnya itu sifat. Sifat di sini bukan sifat mausuf, na'at manut itu bukan. Sifat di sini maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Karena isim fa'il, isim maf'ul terkadang dinamakan dengan sifat juga, paham ya? Nah, jadi jangan bingung ya. Nah, pertama hendaknya apa? Ayyakunal mudhafu sifatan. Hendaknya mudhaf itu adalah sifat. Kemudian yang kedua, wa ayyakunal mudhafu ilaih ma'mulan lil tilkas sifah. Hendaknya mudhaf ilaihnya itu adalah ma'mul, yang diamali oleh sifat tersebut. Nah, sekarang perhatikan, isim fa'il beramal enggak? Beramal. Nah, isim yang jatuh setelah isim fa'il itu, yang diamali oleh isim fa'il itu. Nah, kalau globalnya maf'ulnya gitu, maf'ulnya isim fa'il. Ya, dua syarat perhatikan. Syarat pertama, hendaknya apa? Hendaknya mudhafnya adalah sifat. Sifat ini isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah, nanti masuk juga. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, hendaknya mudhaf ilaih itu ma'mulnya. Ma'mul itu berarti yang diamali. Yang diamali oleh isim fa'il atau yang diamali oleh apa? Mudhafnya. Jadi mudhafnya beramal itu loh, mudhafnya. Naam. Lil tilka sifah, untuk sifat tersebut. Naam, nanti dengan contoh kami akan jelaskan lebih jelas nanti. Perhatikan. Wal muradu bis sifah, dan yang diinginkan dengan sifat di sini, jangan apa barakallahu fikum, jangan dicampur adukkan atau jangan dicampur baurkan ya. Sekarang sifat di sini bukan na'at manut, itu bukan. Paham belum? Jadi itu hindari itu. Itu ma'at manut lain lagi urusannya. Wal muradu bis sifah, dan yang diinginkan dengan sifat di sini ismul fa'il. Perhatikan itu, isim fa'il. Nahwu daribu Zaidin. Daribu Zaidin. Karena semula daribu Zaidin, nah misalkan hadza, nah barakallahu fikum, aslinya gini, hadza daribun Zaidan. Ini aslinya hadza daribun Zaidan. Akhirnya kita ubah menjadi mudhaf ilaih, hadza daribu apa? Zaidin. Nah, perhatikan itu, hadza daribu Zaidin. Di situ kalau antum perhatikan, orang Arab berat kalau mengucapkan daribun Zaidan seperti ini. Sekarang syarat pertama, ayyakunal mudhafu sifatan. Sifat bukan darib, sifat isim fa'il maksudnya. Belum. Yang kedua, ayyakunal mudhafu ilaih ma'mulan li tilka sifah. Hendaknya mudhafu ilaih itu yang diamali oleh sifat tersebut. Nah, sekarang sifat ini beramal enggak ini? Beramal enggak? Beramal, mengejarkan ini. Kalau sebelum diubah, dia beramal, maf'ul bihnya ini. Daribun ini beramal. Berarti Z yang diamali, maf'ulnya untuk sifat itu. Paham ya? Ma'mul itu bisa dikatakan maf'ulnya. Maf'ulnya untuk sifat ini. Maf'ul bih ini kan? Ya berarti pas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan nah barakallahu fikum syarat tersebut. Beda dengan ini. Hadza qalamu Zaidin. Qalamu bukan sifat. Bukan sifat, bukan sifat maf'ul. Sehingga ini lafziyah. Ini sehingga ini ma'nawiyah, ini lafziyah. Paham ya? Karena ini ada dalamnya. Maknanya li Zaidin itu. Al-qalamun li Zaidin. Paham soalnya ya? Kalau ini enggak bisa untuk kasih min wala lam wala fi, enggak masuk. Hadza daribun li Zaidin enggak tepat. Hadza daribun min Zaidin enggak tepat. Hadza daribun fi Zaidin enggak tepat. Mahum? Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Perhatikan situ ya. Wasmul maf'ul dan ism maf'ul. Nahwu madrubul abdi. Madrubul abdi. Nah, di sini antum perhatikan madrubul abdi, na'am barakallahu fikum, itu aslinya na'am madrubun abduhu itu. Madrubun abduhu, yang dipukul budaknya. Berarti abdu sebagai na'ibul fa'il. Karena madrub ism maf'ul, ism maf'ul beramal-amalan fi'il, tapi yang mughayyar sighah. Ya itu, sudah kita nampak kan? Ism maf'ul beramal-amal fi'il yang mughayyar sighah, sehingga butuhnya na'ibul fa'il. Tapi kalau ism fa'il, dia beramal-amalan fi'il yang belum diubah, sehingga butuhnya apa? Fa'il. Kalau dia dari muta'addi, berarti butuhnya fa'il dan maf'ul fi'il. Itu selesai urusan. Nah, yang jelas ism fa'il, ism maf'ul beramal. Kemudian yang ketiga, wasifatul musyabbahah. Sifah yang musyabbahah. Maksudnya, sifat yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan isim fa'il, karena dia beramal juga. Nah, beramalnya kenapa? Beramalnya karena diserupakan dengan isim fa'il. Wa illa dia enggak beramal karena dia far'un an far'in. karena dia itu sekedar cabang dari cabang, aslinya gak beramal, tapi karena dia ada keserupaan dengan ism fa'il, diserupakan dengan ism fa'il, akhirnya apa? Akhirnya beramal. Ism fa'il kan kuat, ism fa'il kan far'un anil asl, kita lewati dulu kan far'un an aslin, nah cabang dari sumber aslinya. Kita lihat nahmu hasanul wajhi, nah hasanul wajhi ini aslinya hada hasanun atau zaidun hasanun wajhan, itu aslinya kalau belum diubah seperti aslinya. Nah barakallahu fikum. Hada. Nah barakallahu fikum afan, atau zaidun hasan wajhan. Itu artinya seperti itu. Zaidun hasanun wajhan. Nah, seperti ini boleh dibaca seperti ini, cuman berat orang Arab. Akhirnya diubah menjadi mudhaf oleh Zaidun Hasanul Wajhi. Zaidun Hasanul Wajhi. Jadi awalnya Hasanun Wajhan seperti ini. Jadi Hasanul Wajhi. Paham sama ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan fungsinya, berarti apa fungsinya? Memperingan saja. Takhfif. Paham ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wal ma'nawiyyatu man tafa fiha al-amran, sedangkan ma'nawiyah, idhafah ma'nawiyah itu yang kosong padanya dua perkara. Bukan isim fa'il, mudhaf ilaihnya juga bukan ma'mul untuk isim fa'il. Maksudnya apa? Maksudnya yang tidak terpenuhi padanya dua perkara. Kalau idhafah yang lafziyah tadi syaratnya dua perkara. Mudhafnya itu hendaknya sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Mudhaf ilaihnya hendaknya ma'mul yang diamali oleh sifat tersebut. Naam. Tapi sekarang kalau ma'nawiyah itu mantafa fihal amron, yaitu idhofah yang kosong padanya dua perkara tadi. Paham insyaAllah ya? Nahmu hulamu zaidin. Hulam sekarang sifat bukan? Bukan. Isim fa'il bukan? Bukan juga. Isim maf'ul bukan juga. Sifat musyabah bukan juga. Sehingga terkosong padanya apa? Syarat yang pertama sudah. Paham insyaAllah ya? Naam. Hulamu zaidin. Sehingga dia idhofahnya apa? Ma'nawiyah. Karena apa? Tidak terpenuhi dua perkara. Yang pertama awil awal atau yang kosong pertama saja. Perhatikan ini. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama saja. Maksudnya idhofahnya di sini bukan idhofah apa? Naam. Dikatakan idhofah maknanya kenapa? Karena kosong daripada dua perkara. Ima kosong dua-duanya enggak ada, dua-duanya enggak ada pada mudhaf tersebut. Sekarang hadza hulamu zaidin. Hulamu ism fa'il bukan? Bukan. Zaidin yang dia, Zaidin itu yang diamalkan oleh hulam atau bukan? Bukan, karena hulam tidak beramal. Paham ya? Dia hanya saja fungsinya apa? Karena dia kedudukan mudhaf saja, zaidin mudhaf ilaih gitu. Cuman kalau dilihat dari isimnya kan bukan isim fa'il. Paham ya? Bukan isim fa'il dan juga bukan ma'mulnya setelahnya. Kita lihat berikutnya, awil awal atau satu tak. Maksudnya kosong satu tak. Maksudnya dia itu na'barakallahu fikum. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah. Tapi mudhaf ilaihnya itu yang diamali oleh na'am mudhafnya. Nahmu ikramu zaidin. Ikramu zaidin, memuliakan zaid. Berarti zaid ini kan barakallahu fikum diamili oleh ikram tersebut. Memuliakan zaid. Siapa yang memuliakan zaid? Nah, berarti di sini walaupun dia itu kosong yang pertama, maksudnya bukan isim fa'il, tapi dia masih terpenuhi yang kedua, yaitu apa? Mudhaf ilaihnya itu diamali oleh mudhafnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, awisani faqat atau yang kedua, berarti dia isim fa'il. Cuman isim yang setelahnya itu mudhaf ilaihnya bukan na'am apa barakallahu fikum, bukan yang diamali oleh mudhafnya. Nahwu katibul qadi. Nah, perhatikan ini katibul qadi. Sekretarisnya seorang qadi. Nah, sekarang apakah nama qadinya itu ditulis oleh sekretarisnya? Tidak. Karena apa? Karena al-qadi di sini bukan ma'mulnya. Enggak mungkin diamalkan oleh katib ini. Katib ini hanya apa? Hanya sebagai apa? Hanya sebagai na'am barakallahu fikum sekretaris saja. Enggak bisa mengamili apa? Tidak bisa mengamili qadi ini. Nah, jadi qadi ini enggak bisa diamalkan oleh katib ini. Katib ism fa'il, cuman posisinya itu bagaimana ini? Berarti masuk di sini barakallahu fikum bisa jadi dimasukkan apa? Dalam idhofah yang ma'nawiyah. Katibun lil qadi. Katibun lil qadi, sekretarisnya milik qadi. Paham belum ini? Jadi intinya barakallahu fikum wa hifdzakumullah, dua syarat ini penting ya. syaratnya dia adalah mudhafnya itu sifah, sifah itu isim fa'il, isim maf'ul atau sifah musyabbahah, kemudian mudhaf ilaihnya itu diamali oleh mudhafnya. Berarti kalau mudhafnya tidak beramal ya enggak masuk dalam syarat ini. Wa tusamma hadhihi idhafah mahdatan, perhatikan ini. Idhafah ini yaitu idhafah mana? Idhafah na'am barakallahu fikum, idhafah yang lafziyah ini dinamakan idhafah mahdhah. Paham ya? Idhafah mahdhah. Semata-mata cuman idhafah saja, kosong dari makna. Mahdhah artinya murni. Murni kosong dari makna. Mahdhah, mahad, murni. Paham ya? Jadi maksudnya murni cuman idhafah kok gitu loh. Kalau ini kan enggak murni, ini ada artinya kan? Hadza qalamu Zaidin, enggak murni dia karena ada qalamun li Zaidin. Kalau ini semata-mata cuman murni mudhaf ilaih saja, hasanul wajhi. Enggak ada lam, enggak ada min wala fi. Naam, wa tusamma hadhihi al-idhafah, dan idhafah ini dinamakan dengan mahdhatan ay khalisatan, perhatikan itu, bahwa itu ay khalisatan ini murni. Maksudnya ya? Naam, semata-mata cuman idhafah saja. Lah terus faedahnya apa? Wa tufidu ta'rif al-mudhaf in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan. Itu saja. Itu yang maknawi. Apa artinya? Memberikan faedah mudhaf. Naam, atau membikin apa? Membikin mudhaf itu ma'rifah apabila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Ma'ruf ya. Jadi al-nakirah idza udhifat ilal ma'rifah sarat ma'rifatan. Isim nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Paham ya? Wa tufidu ta'rifal mudhaf in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan, perhatikan, dan memberikan faedah ma'rifahnya mudhaf apabila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Nah, ghulamu Zaidin. Sekarang ghulamu ma'rifah enggak? Ghulamu Zaidin, ghulamu ma'rifah enggak? Ma'rifah, kenapa ma'rifah? Nah, ingat-ingat itu. Wa tufidu ta'rifal mudhaf, perhatikan baik-baik ini. Wa tufidu ta'rifal mudhaf, dan memberikan faedah memakrifahkan mudhaf, menjadikan mudhaf itu ma'rifah, in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan. Jika mudhaf ilaihnya ma'rifah. Paham belum ini insyaallah? Ya, na'am. Berikutnya, wa takhsisal mudhaf, dan memberikan faedah apa? Mengkhususkan mudhaf tersebut, in kana al-mudhaf ilaihi nakiratan. Kalau mudhaf ilaihi nakirah, tidak menjadikan nakirah tapi menjadikan takhsis. Kami takhsis ini tingkatannya apa? Tingkatannya di bawah ma'rifah, di atas nakirah. Paham ya? Jadi dia itu khusus. Khususnya tidak sampai ma'rifah. Paham ya? Kemudian juga na'am umumnya tidak sampai nakirah. Paham ya? Perhatikan contohnya nahmu ghulamu rajulin. Budaknya seorang lelaki. Ini sudah khusus ini. Bukan budaknya seorang perempuan, budaknya seorang laki. Tapi laki-laki yang mana? Masih umum enggak? Nah, umumnya ini enggak sampai tingkatan nakirah gitu loh. Jadi dia di atas nakirah, di bawah ma'rifah tingkatannya. Kalau nakirah disandarkan kepada nakirah juga. Paham ya? Jadi kalau isim nakirah disandarkan kepada nakirah, itu tidak bisa memberikan faedah nakirah. Tapi memberikan faedah apa? Takhsis. Ingat-ingat itu ya. Ingat-ingat ya. Nah, tapi kalau ma'rifah disandarkan kepada nakirah, itu jarang kita jumpai. Nah, ma'rifah disandarkan kepada nakirah. Contohnya, ja'a Muhammadur rajulin. Telah datang Muhammadnya seorang lelaki. Nah, Muhammad itu ma'rifah. Disandarkan dan nakirah. Itu bisa dikatakan, na'am barakallahu fikum, tidak diperbolehkan aslinya. Karena ma'rifah dan nakirah tidak boleh. Tapi nakirah pada ma'rifah atau nakirah pada nakirah. Apa maksudnya ya? Kalau mudhaf-mudhaf ilaih gitu kan? Yang dimudhafkan itu nakirah, yang disandari, na'am barakallahu fikum, ma'rifah misalkan. Mudhaf-mudhaf ilaih, mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya ma'rifah. Atau mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya nakirah. Tapi kalau mudhafnya ma'rifah, mudhaf ilaihnya nakirah, jumpai gak kira-kira? Apa? Cuman gak ditemukan itu. Sama aja. Oh iya, barakallahu fikum, bisa dikatakan gak jumpai ya. Tidak dijumpai. Nah, jadi seringnya seperti itu. Ingat-ingat kaidahnya. An-nakirah idza udhifat ilal ma'rifah sarat ma'rifatan. Wan-nakirah idza udhifat ilal nakirah na'am sarat takhsisan, menjadi takhsis. Paham ya maksudnya ya? Na'am, tidak menjadi nakirah. Kita lihat, wa ammal idhafatul lafdhiyah, adapun penyandarannya sifatnya lafdhiyah, fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Perhatikan ini. Ini enggak menjadikan ma'rifah, enggak menjadikan khusus. Kenapa? Karena semata-mata cuma diidhofahkan itu saja. Tapi apa? Wa innama tufidu takhfif fil lafzi. Itu perhatikan baik-baik itu. Di garis penting itu ya. Hanya saja dia memberikan faedah takhfif, memperingan saja lafaz. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi. Hanya saja dia memberikan faedah apa? Memperingan pada lafaznya. Orang Arab berat. Orang Arab itu mengatakan hadza dharibun zaidan. Langsung dibikin mudhaf ila hadza dharibu zaidin. Lah faedahnya apa? La tufidu ta'rifan wala tankiran. Tidak bisa memberikan faedah ma'rifah, tidak pula tangkir, tidak pula takhsis. Paham ya? La tufidu ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidu takhfifan fil lafzi. Hanya saja dia memberikan faedah pada takhfif, memperingan lafaznya saja. Oleh karena itu idhofahnya dinamakan mahdhah. Idhofah semata-mata yang murni cuma idhofah kita aja. Paham belum? Paham belum ini? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, idhofah yang seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Afan ya, Allah musta'an. Terbalik ya, terbalik afan. Analisi terbalik enggak terpikir ya. Jadi yang mahdhah itu yang sebelumnya, ini yang ghairu mahdhah ini. Ghairu mahdhah. Yang sebelumnya berarti ma'nawiyah, yang ma'nawiyah itu yang mahdhah. Yang ma'nawiyah itu yang mahdhah yang murni. Nah, karena apa? Karena murni apa murni idhofah, murni mudhaf ilaih enggak diniatkan terpisahnya idhofah. Kalau ini kan diniatkan terpisahkan. Ini aslinya kan terpisah ini. Dharibun Zaidan, infisal enggak? Terpisah dharibun sendiri, Zaidan sendiri, ya enggak? Akhirnya digabung dharibu Zaidin. Untuk apa? Memperingan saja. La tufidu ta'rifan wala takhsisan. Paham ya? Nah, tapi kalau hadza qalamu Zaidin, ini enggak diniatkan terpisah ini. Sambung. Kalau enggak sambung ya rusak hadza qalamu gitu toh. Enggak bisa. Harus qalamun itu. Paham belum? Nah, sehingga ini namanya idhofah yang ma'nawiyah namanya mahdhah. Murni. Khalisal murni idhofah, enggak diniatkan infisal. Enggak diniatkan terpisah. Kalau ini kan terpisah aslinya. Hadza dharibun Zaidan, dharibun sendiri, Zaidan sendiri. Paham ya? Sehingga disambung tujuannya apa? Memperingan saja. Paham salah ya? Kata beliau wa tusamma ghairu mahdhah. Dan idhofah ini dinamakan ghairu mahdhah. Nama idhofah yang ghairu mahdhah. Maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki nomor bawah itu, nomor 6 itu bagus sekali. Qala Ibnu Aqil li'annaha 'ala taqdir infisal, karena ada takdir infisal. Ngam karena ada takdir infisal terpisah gitu loh. Taqul hadza dharibu Zaidin al-ana. Ini adalah pemukulnya Zaid sekarang. 'Ala takdir, takdirnya apa? Hadza dharibun Zaidan. Terpisah enggak? Terpisah. Mudhofnya mana? Sudah enggak ada lagi. Terpisah. Dharibun Zaidan. Terpisah kan ini? Nah, karena ada takdir infisal ini dinamakan dengan na'am barakallahu fikum ghairu mahdhah. Paham ya? Yang mahdhah yang ma'nawiyah karena enggak ada infisal, sambung terus. Naam. Mahfuz Allah ya? Ewa. Wassahih annal mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Penting banget ini. Yang sahih bahwasannya mudhaf ilaih itu majrurnya bukan dengan idhafah tapi dengan mudhaf. Sehingga atom i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf itu. Jangan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Yang selama ini dulu mungkin pernah kita hafal itu keliru, yang benar ini. Pendapat yang kuat ini. Kenapa kok kita katakan majrur bil mudhaf? Karena mudhaf amil lafzi. Sedangkan idhafah amil ma'nawi. Kaidahnya al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Paham belum? Sehingga antum ketika mengi'rab daribu Zaidin, Zaidin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Kelihatan enggak mudhafnya? Ini yang kuat. Jangan majrurun bil idhafah. Idhafah ma'nawi ya. Idhafah sesuatu yang ma'nawi, amil yang ma'nawi, sehingga lebih kalah dengan amil yang lafzi. Paham belum? Naam. Kata beliau wassahihu annal mudhafa ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Ini penting ya. Nah, ini adalah apa? Wa huwa alladhi 'alaihi sibawai wal jumhur. Ini pendapat jumhur mayoritas. Na'am barakallahu fikum ahlun nahwi. Paham ya? Bahwasanya mudhaf ilaih majrurnya dengan mudhaf. Paham belum ini? Naam. Wa tabi'ul makhfut ya'ti fi tawabi' insyaallah ta'ala. Adapun tawabi' akan datang pada pembahasan tersendiri masalah tawabi' insyaallah ta'ala. Ada iskal ini? Masalah majrurat ini, nah sebelum kita masuki bab-bab yang lainnya, Ada iskal? Apa? Gulam Zaidin kenapa? Lafad gulam aslinya gak beramal, lafadnya itu loh, lafadnya. Lafadnya aslinya gak beramal, lafadnya itu aslinya. Karena gulamun itu kan bukan barakallahu fikum, bukan mustaq gitu loh. Maksudnya itu gulam itu gak beramal. Nah, cuman dia kedudukannya sebagai mudhaf. Dia beramalnya karena mudhafilah beramal dengan mudhafnya itu. Nah, jadi ini misalkan ini ya, qalamu Zaidin. Zaidin ini majrurnya karena mudhafnya ini, bukan semata-mata lafad qalamnya ini. Paham ya? Nah, tapi kalau ini kan beramal. Lafadnya ini beramal lafadnya ini. Paham ya? Dharibun beramal, Zaidan amalannya. Akhirnya dharibu Zaidin itu. Beramal. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman ya, secara lafad sudah jadi mudhaf dia. Dia beramalnya karena jadi mudhaf itu aja. Kalau enggak jadi mudhaf beramal enggak dia? Enggak beramal. Tapi kalau ini enggak jadi mudhaf tetap beramal. Karena isim fa'il tadi itu. Paham bedanya? Ayo. Antum ada syal? Anu ada syal? Naam. Insyaallah ta'ala yang bab berikutnya ini bisa aja ya. Yang jelas kesimpulannya barakallahu fikum, idhofah itu ada dua jenis, idhofah ma'nawiyah sama lafdiyah. Kalau yang ma'nawiyah memberikan faedah min ila min atau fi atau alam tergantung dengan konteks dan siyaknya. Kemudian kalau idhofah ma'nawiyah dinamakan idhofah mahdhah karena dia murni atau murni bersambung dan tidak ada infisal di situ. Kemudian kalau idhofah ma'nawiyah barakallahu fikum, naam dia naam tidak apa barakallahu fikum, tidak ada barakallahu fikum berikan dua faedah. Jadi idhofah ma'nawiyah berikan dua faedah. Kalau yang disandari itu adalah ma'rifah, maka naam mudhafnya menjadi ma'rifah. Kalau yang disandari itu adalah nakirah, maka mudhafnya menjadi apa, takhsis tadi, khusus. Paham ya? Tapi kalau idhofah lafdhiyah semata-mata cuma idhofah saja. Naam, karena ada takdir infisal gitu. Sehingga fungsinya hanya mentakhfif, memperingan saja. Paham ya? Naam barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak tahu lah itu permanen, Pak. Permanennya.